Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ kaum muslimin dan muslimat, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin, para pendengar Radio Insani Streaming, rahimani wa rahimakumullah, dan para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, kita masih bersama hadis ke-12 dari kitab Riyadi As-Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana hadis itu menceritakan tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam goa ketika mereka bermalam di dalamnya. Kemudian mereka sudah berusaha untuk keluar dengan mengerahkan segala kemampuan, tenaga mereka, usaha mereka, akan tetapi ternyata Allah belum izinkan mereka untuk keluar dari goa tersebut. Sampai akhirnya salah satu di antara mereka mengatakan bahwa tidak ada jalan lain untuk keluar dari goa ini kecuali dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka yang mereka anggap paling handal dalam rangka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di antara faedah hadis ini adalah tentang tawassul. Ya, tentang bertawassul. Yakni menjadikan satu ibadah kepada Allah untuk semakin mendekatkan diri orang yang berdoa kepada Allah. Sehingga mendekatkan doa yang mereka panjatkan. Dan sudah beberapa jenis tawassul kita pelajari. Ada 2 jenis tawassul. Tawassul yang diperbolehkan dan tawassul yang tidak diperbolehkan. Tawassul yang diperbolehkan itu yang akan kita pelajari. Dan kita sudah mempelajari beberapa jenis tawassul yang diperbolehkan. Di antaranya adalah tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Tawwab, Al-Wahhab, dan seterusnya. Demikian juga bertawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat izzah, ya, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, sifat rahmah, ya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Dan jenis yang ketiga adalah tawassul dengan perbuatan Allah. Allah telah memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan keluarganya, maka kita minta kepada Allah untuk memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sallaita, sebagaimana engkau telah memberikan salawat, mencurahkan salawat kepada Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Kemudian juga ketika seorang bertawasul dengan sesuatu yang telah diperbuat Allah, yaitu Allah membagi rizki kepada semua makhluknya. Yang ini saya contohkan dengan sebuah riwayat yang meskipun ini riwayat yang dhaif, akan tetapi kenyataannya Allah subhanahu wa ta'ala memang membagi rizki kepada semua makhluknya. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membagi rizki kepada makhlukmu, makhlukmu yang berada di dasar lautan misalnya, maka berilah kepadaku ya Allah, sementara aku hidup di atas daratan. Ini yang di atas, yang di dasar lautan engkau beri rizki ya Allah, maka aku yang hidup di atas daratan mohon diberi rizki. Yang seperti ini juga boleh. Demikian juga berdoa meminta kefahaman. Ya mufahima Sulaiman fahimni, wa ya muallima Ibrahim alimni. Wahai zat yang memberikan kefahaman kepada Nabi Sulaiman, berilah aku kefahaman dan berilah aku ilmu, karena engkau adalah zat yang memberi ilmu kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini adalah contoh-contoh tawassul dengan satu perkara yang telah dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis keempat adalah tawassul dengan cara mengungkapkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah doa yang terkenal dalam surat Ali Imran ayat 193. Di mana seorang yang berdoa mengatakan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, sesungguhnya kami mendengar ada seorang menyerukan dan mengajak untuk beriman kepada Rabb kalian, maka kami pun beriman. Fa amanna. Ini menunjukkan keimanan dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru setelah itu minta, ya Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini adalah contoh bertawassul kepada Allah dengan menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Demikian juga keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita mengatakan, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula. Ya Allah, kami beriman dengan kitab yang engkau turunkan dan kami mengikuti rasulmu. Kami telah mengikuti rasulmu. Faktubna ma'asyahidin. Maka ya Allah, masukkanlah kami kepada golongan orang-orang yang menjadi saksi. Ya, menjadi saksi atas keesaanmu ya Allah. Ini contoh-contoh tawassul dengan keimanan. Kemudian yang keenam, tawassul dengan cara, atau yang kelima ya, tawassul dengan cara menyebutkan kondisi kita. Kondisi kita sakit, kondisi kita miskin, kondisi kita masih bujang, kondisi kita banyak hutang ya. Kita sebutkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni al-faqiru ilaika fa'agnini misalnya. Ya Allah, aku adalah orang yang butuh kepadamu, faqir ya Allah, maka berilah aku kekayaan. Ya. Dan seterusnya. Allahumma inni dolaltu. Ya Allah, sesungguhnya aku ini sesat misalnya. Laula an hadaitani. Seandainya saja engkau tidak memberikan petunjuk kepadaku. Ihdini. Ya Allah, berilah aku petunjuk. Misal begitu. Ya, menunjukkan kelemahan diri dia, kondisi diri dia. Ya. Sebagaimana juga doa Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat butuh kepada kebaikan yang Engkau turunkan. Jadi aku ini kondisinya lemah sekarang ini. Belum makan, ya, enggak ada tempat berteduh, enggak ada singgahan, maka aku butuh sekali kepada kebaikan yang Engkau turunkan. Itu jenis tawasul yang nomor 5 yang dibolehkan. Adapun yang nomor 6 yang seperti kita bahas di terakhir pertemuan, yaitu tawasul kepada Allah dengan doa orang soleh yang masih hidup. Ya, doa orang soleh yang masih hidup, yang kita harapkan doanya terkabul. Misal zaman dahulu, ya, para sahabat itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditimpa paceklik, ya, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta hujan. Dan kita tahu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajab. Doa yang sangat apa? Makbul, ya, mustajab. Datang seorang Arab Badui dari pedalaman mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kekeringan yang melanda mereka di kota Madinah dan sekitarnya. Ya. Memotong pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berkhutbah. Ini menunjukkan bahwa ketika berkhutbah itu seorang jamaah boleh mengajak bicara khotibnya. Kalau memang ada apa? Ada hajat. Ya, ada hajat. Boleh mengajak bicara kepada khotib. Jadi khotib itu kedudukannya bukan seorang yang begegek, ya, tidak peduli dengan jamaahnya. Jadi seorang itu boleh mengajak bicara, tapi kalau mengajak bicara jamaah yang lain tidak boleh. Ya. Jamaah satu mengajak bicara jamaah yang lain tidak boleh. Ya. Adapun apabila jamaah mengajak bicara khatib karena satu hajat, boleh minta doa. Misalnya kondisinya betul-betul apa namanya terpepet. Atau ada masalah yang harus ditanyakan. Kalau dulu di zamannya Ali bin Abi Thalib, ketika Ali bin Abi Thalib sedang berkhutbah, maka ada jamaah datang kepada dia bertanya tentang masalah faraid, ya, bertanya tentang masalah waris. Dan Ali bin Abi Thalib jago faraid, ini faqih dalam masalah pembagian waris, sehingga dia menjawab pertanyaan orang tadi tanpa memutus khutbahnya. Jadi khutbahnya Ali bin Abi Thalib itu bersajak. Bersajak itu belakangnya sama semua. Ya, misalnya A ya A semua. Kalau belakangnya B ya B semuanya. Belakangnya R ya R semuanya. Ya. Sallallahu ala nabiyyil mukhtar wa ashabihil athhar. Misalnya begitu, ya. Jadi semuanya ar semua. Misal, ya. Kemudian masuk pertanyaan tentang faraid. Ali bin Abi Thalib menjawabnya pun dengan jawaban yang masih sama sajaknya. Jadi enggak terputus. Ini saking faqihnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan juga saking fasihnya bahasa para sahabat. Ya, saking fasihnya bahasa para sahabat, sehingga mereka dalam berkhutbah pun tidak memaksakan diri untuk bersajak. Karena memaksakan diri itu tidak boleh. Tapi mereka karena lisannya memang fasih, kalau bicara itu enak. Ya, apa namanya? Belakangnya bisa sama semua. Itulah lisan orang Arab yang betul-betul fasih, ya. Nah, beda dengan kita kadang terlalu memaksakan apa? Terlalu memaksakan diri. Nah, Allah Ta'ala alam. Nah, ini di tengah khutbah bisa. Kalau memang ada kebutuhan. Demikian juga khatib itu bukan orang yang begegek. Yakni, kalau ada jamaah yang memang membutuhkan diperingatkan, peringatkan. Misalnya dia melihat ada kok jamaah ngobrol sendiri. Nah, kita boleh tunjuk misalnya, fulan yang di pojok tolong jangan bicara sendiri. Itu di tengah-tengah khutbah. Boleh seperti itu. Ya, atau anak-anak yang masih di luar silakan masuk. Tolong dengarkan khutbah. Jadi seorang khatib itu bukan hanya sekedar apa membaca teks yang ada di depannya, entah jemaahnya mau dengar, entah enggak, terserah. Terutama orang yang apa namanya yang rame. Ini perlu diperingatkan. Dan sebaiknya mungkin diperingatkan sebelum khutbah mulai. Itu kalau bisa. Ketika sang khatib melihat memang ada jemaah yang masih apa? Masih bicara sendiri. Begitu. Ya, boleh diperingatkan semacam itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang yang masuk ke dalam masjid dan belum sholat tahiyatul masjid. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang berkhutbah. Beliau hentikan khutbahnya dan ditegur orang tersebut. Karena beliau melihat orang tersebut masuk masjid langsung duduk. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hal salaita?" Engkau sudah sholat tahiyatul masjid? Kata orang tersebut, "Belum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irka rakatain." Kalau begitu, sholatlah dua rakaat. Jadi terjadi dialog di tengah-tengah khutbah. Yang mungkin ini kalau dilakukan oleh sebagian khatib di zaman sekarang, kaget. Ya, jamaah pada kaget, ini khatib kok malah ngajak ngobrol. Padahal boleh. Ya. Kalau memang ada apa? Ada hajat. Ada keperluan. Jadi khatib itu bukan hanya sekedar apa melihat apa yang teks di depannya, tapi kalau perlu mungkin memandang ke sana ketika didapatkan sesuatu yang layak ditegur, ditegur. Wallahu ta'ala a'lam bisawabi. Naam. Nah, orang Arab datang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta diturunkan hujan. Ya, nek ra udan susah. Basar pun didongaaken, setelah sudah didoakan hujan seminggu. Sampai kata Rasulullah, kata sahabat itu, "Wa ma ra'aina syamsan sabtan." Ya, kama qalu, ya. Dan tidaklah kami melihat matahari sabtan, ya, ini selama satu minggu. Satu minggu itu enggak, satu pekan enggak kelihatan matahari, mendung terus. Hujan terus. Bayangkan hujan selama sepekan saja, kalau di satu hari saja di Saudi itu hujannya lebat sekali. Dan biasanya langsung terjadi banjir-banjir di mana-mana. Ini satu pekan mengguyur kota Madinah dan sekitarnya. Akhirnya di Jumat keduanya, Jumat depannya, orang itu datang lagi. Mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ternak pada keblendingan, pada mati, ya, tanaman juga pada apa? Hancur, ya, rumah pada hancur." Itulah manusia. Orang udan susah, ya. Udan ya protes. Ya. Subhanallah, mbok disyukuri saja. Kalau enggak hujan ya itulah, berarti kita diberi kesempatan untuk jemur apa? Beras, jemur padi, jemur pakaian, ya. Kalau hujan, oh ya alhamdulillah, berarti kita diberi kesempatan untuk apa? Nanam padi, ya. Kemudian pelihara ikan dan yang lain-lain. Ya, nampung air hujan. Jadi disyukuri. Semua keadaan itu patut disyukuri. Terkadang kita tidak tahu mana yang lebih baik bagi kita. Apakah hujan ataukah tidak hujan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum." Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Terkadang kita ini tidak suka pada satu permasalahan. Padahal hakikatnya permasalahan itu baik bagi kita. Dan terkadang kita ini menyukai satu permasalahan. Padahal hakikatnya permasalahan itu buruk bagi kita. Allah lebih tahu, sedangkan kita tidak tahu. Jadi ya sudah, apa saja yang Allah perbuat atas diri kita, kita terima, karena kita yakin itulah yang terbaik bagi kita. Ya, mau diberi hujan, alhamdulillah. Ya, tidak diberi hujan, ya, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau minta hujan gimana Ustaz? Ya enggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Karena dulu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta hujan. Kemudian kalau hujan terus Ustaz, boleh enggak doa untuk supaya hujan ini bermanfaat? Boleh. Ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aghisna, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini sebagai hujan yang membawa apa? Manfaat, yang bisa menyegarkan tanaman, bisa menyehatkan badan dan yang lain-lain, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan perlu diketahui dan ini banyak orang yang tidak tahu, bahwasanya air hujan itu air yang mubarak. Air yang penuh apa? Barokah. Sebagian orang ya naudzubillahi min dzalik bertabaruk, cari berkat dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, cari berkah tapi dadak pergi ke gunung mana? Gunung Kawi, ya. Sana cari apa? Berkah jeri katanya. Atau mungkin cari berkah dengan cara yang lain-lain lah misalnya. Ya, ada seorang kiai meninggal misalnya, tanahnya, tanah pemakamannya diambili. Ini mereka tujuannya juga cari berkah. Tapi yang seperti ini tidak dianjurkan oleh syariat, bahkan dilarang oleh syariat. Demikian juga jauh-jauh mereka cari yang dulu terkenal sekali. Ada anak kecil ya, yang katanya nemu batu petir. Ya, jadi ada petir der gitu di bawah pohon itu, nanti biasanya ada batunya. Nah, katanya begitu. Nah, itu nemu batu petir. Ya, batu itu nanti kalau direndam di air, airnya berkah, ya. Bisa untuk apa? Obat. Oh, berduyun-duyun orang sana cari berkah. Sampai sumurnya saja yang tidak direndam batu itu, wuih, podor untuk rebutan itu. Sumur tetangganya itu. Jadi pikirannya apa? Ngerembes. Enggak usah jauh-jauh kita cari batu petir, bledek dan yang lainnya, ya, atau tanah kuburan kiai, ya, atau air tertentu di daerah Jawa Barat itu ada kepercayaan di sana ada sebuah sumur, ya, yang mereka percaya, sebagian kaum muslimin itu percaya bahwa sumur itu tembus dengan air zam-zam di Mekah. Woi, mantap lah. Sini enggak ada, ya. Jadi mereka percaya sumur itu ada salurannya langsung ke air zam-zam di Mekah. Enggak tahu udah melalui penelitian radioaktif atau belum. Ya, kalau meneliti air itu kan pakai unsur radioaktif dilepas. Nah, kira-kira nanti radioaktif ini sampai ke Mekah atau enggak, itu belum pernah. Tapi mereka percaya. Ya, percaya bahwasanya apa? Ini nyambung ke Mekah. Akhirnya mereka mengambil air tersebut, ya. Kita ini enggak perlu jauh-jauh. Alhamdulillah Allah turunkan barokah di mana-mana. Air hujan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa nazzalna minas samai ma'an mubarakah. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh barokah. Itu kesempatan itu. Ya. Kumpulkan air misalnya yang tidak tertangkap oleh langsung dari langit, ya misalnya. Itu kita kumpulkan, bisa untuk minum, ya bisa untuk mandi. Dan antum, bapak-bapak dan ibu-ibu, bandingkan coba. Antara tanaman yang kita siram dengan air biasa, yakni air ledeng atau apa, semprot, dengan tanaman yang kena air hujan. Itu beda sekali. Sebuah halaman yang kita siram tiap hari dengan air, dengan halaman yang semalam saja tersiram air hujan. Oh, rumput itu langsung apa? Masya Allah. Ya subhanallah. Ini barokah. Bahkan di daerah Gunung Kidul, di sana itu ada satu daerah yang hidupnya itu dari tampungan air hujan. Ya, bukan air yang lain-lain. Air hujan. Orangnya sehat-sehat katanya. Ternaknya juga sehat-sehat. Ini mubarak. Ya, terkadang anak-anak kan suka hujan-hujanan ya. Nggak apa-apa. Asal tidak berlebihan. Dan kondisi sedang tidak apa? Tidak sakit. Bismillah. Nah, dulu kita juga kalau kecil disuruh apa? Bukan disuruh. Ya. Sering kita dipalang itu. bos gitu kan. Alhamdulillah enggak apa-apa. Karena memang air hujan itu mubarak. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau turun hujan, dia langsung julurkan tangannya. Julurkan tangannya. Dia nikmati itu air hujan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza haditsu ahdin bi rabbina." Ini baru saja diciptakan oleh Allah. Ini dekat masanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga masyayikh. Ya, kita dapatkan mereka kalau lagi naik mobil, hujan tiba-tiba, kaca mobilnya dibuka, ya, langsung mereka buka apanya? Kutrohnya, anu, kepalanya dikeluarkan sambil lo. Dan saya pernah langsung melihat video, langsung kok video, ya. Melihat sebuah video, ceramah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Suatu saat dia lagi membaca soal begini. Tiba-tiba turun hujan. Dia sambil membaca terus maju terus. Para pengawalnya itu bingung. Ya, mengikuti beliau. Beliau sambil hujan-hujanan begini. Kemudian malah kutrohnya dibuka. Kemudian dia ketawa begini. Jadi ternyata dia memang sengaja hujan-hujanan. Ya, begitu taklim, sedang taklim, baca soal, tiba-tiba hujan, beliau langsung jalan gitu. Ya, cuek saja, sambil baca soal, sambil jalan, turun ke tengah-tengah hujan, setelah kehujanan baru dia senyum. Masya Allah. Jadi tidak apa-apa insya Allah. Ini air barokah. Kok sampai air hujan toh? Nah, pergi mencari barokah. Jadi orang itu terkadang, ya, hujan susah, tidak hujan juga, susah. Sudahlah, diterima saja keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kaitannya dengan orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turun hujan. Oh, berarti boleh bertawassul dengan seorang soleh yang masih hidup, yang diharapkan doanya apa? Makbul. Ya, diharapkan doanya makbul. Demikian juga kisah tentang Ukasyah bin Mihran, ya. Ukasyah bin Mihran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang apa yang beliau lihat dari umat-umat terdahulu. Ketika beliau mengatakan uridat 'alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku melihat ada seorang nabi pengikutnya antara 3 sampai 9, ya, sekelompok orang. Wa raaitun nabiyya wa ma'ahu rajul aw rajulan. Aku melihat seorang nabi pengikutnya 1 atau 2 orang. Nabi tapi pengikutnya apa? 1 atau 2 orang. Wa raaitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi tidak punya pengikut satupun. Nabi loh. Ya, nabi tidak punya pengikut satupun. Kemudian, fa'idha rufi'ali bisawadin azam. Kemudian ditampakkan kepadaku sekelompok manusia yang sangat banyak jumlahnya. Fadhanantu annahum ummati. Aku mengira itu adalah umatku. Faqala Jibril hadha Musa wa qaumuhu, itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Fa idza rufi'ali bisawadin azam, kemudian ditampakkan kepadaku sekelompok umat yang jauh lebih besar. Kata Jibril, hadhihi ummatuka, itulah umatmu, kata Jibril, ya. Kemudian ditampakkan lagi di sisi yang lain sekelompok orang yang sangat atau sekelompok manusia yang sangat banyak, kata Jibril, itu juga umatmu. Wabainahum, kata Jibril, wabainahum 70,000, ada 70,000 yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Ada 70,000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Ini enggak pakai perhitungan, langsung masuk surga. Enggak ada hisab, enggak ada azab, langsung 70,000. Kemudian, ya, para sahabat pun setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam diam, ya, masuk ke dalam rumah, ya. Para sahabat yadukuna lailatahum, mereka itu enggak bisa tidur malam itu, ya. apa rasanya ya? Deg-degan. Ya siapa dong ya? Sing pitung puluh ewu. Ya. Ada yang mengatakan humul ladina yuladuna fil Islam. Mereka itu mungkin yang dilahirkan Islam walam yusyriku billahi syai'an. Dan tidak pernah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka mengatakan demikian. Sebagian mereka punya pendapat lain. Terus mereka berbincang-bincang tentang 70 ribu itu. Kemudian keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan siapakah 70 ribu itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang 70 ribu itu adalah orang-orang yang memiliki 4 sifat. Satu, mereka la yastarqun. Mereka tidak pernah minta diruqyah. Ya. Yang kedua, wala yatatayyarun, dan mereka tidak pernah melakukan tatoyur. Tatoyur itu merasa beruntung dengan merasa beruntung atau merasa sial. Tatoyur, ya. Merasa beruntung atau merasa sial dengan gerakan-gerakan burung. Kalau dulu kaitannya dengan burung. Atau mungkin gerakan-gerakan yang ada kejadian-kejadian di alam. Tidak hanya burung. Ya. Segala macam kejadian dihubung-hubungan dengan keuntungan dia dan kerugian nasib dia. Itu namanya tatoyur. Merasa beruntung atau merasa sial dikarenakan adanya tanda-tanda kejadian di sekitar dia. Dari asal kata toir, ya burung, kalau dulu itu, ya, kalau ada burung bergerak ke arah sana atau bergerak ke arah sana itu namanya tatoyur. Ya. Kalau ada burung lewat di atas rumahnya itu menandakan ada orang yang akan apa? Mati. Ya. Dulu ada namanya burung bumah. Burung bumah. Bumah itu burung, kalau di sini burung hantu. Bumah. Ya, bukan gawok. Lain, bumah itu burung hantu. Ya. Yang sini kalau burung hantu ada mendekat ke rumah, apa kata orang? Ada orang yang meninggal. Ya, akan ada orang yang meninggal. Atau kalau di Indonesia banyak burung kulik. Ya, burung kulik. Ya. Kulik-kulik. Ya, berarti tanda ada apa? Pencuri. Katanya. Ya, begitu ya. Kalau banyak tetayur dengan cicak. Tatoyur dengan cicak. Kalau ada orang tiba-tiba apa? Kejatuhan cicak. Ya, katanya akan sial. Ini masih banyak di Indonesia. Ya. Kemudian ada kupu masuk ke dalam apa? Rumah. Ya, katanya ini, wah ini ada tamu. Entah tamunya baik atau tamunya buruk. Pokoknya tamu. Ya. Kemudian kalau ada burung perenjak. Ya, prit gantil. Ya, di halaman rumah. Oh berarti akan ada tamu. Atau mungkin kejadian di sekitar kita. Misalnya matanya apa? Keduten. Berarti arep apa? Oh, gitu dirasani? Apa untuk duit? Ya, begitu. Dan seterusnya. Ya. Nyekel apa? Tiba bae. Nyekel apa? Tiba maning. Aduh, kaya apa sih ya? Begitu misalnya. Atau mungkin nyambel kasinen. Nah, wih. Ya, masak kasinen. Ya. Padahal masak kasinen jare kepingin apa? Kepingin bojo, ya. Padahal wis duwe bojo aja lho piye aja. Ya kan bojone dadi bingung ya kan. Jadi begitulah, pakai kaos apa? Kebalik misalnya. Ini tatoyur namanya. Orang yang 70 ribu itu, 70 ribu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu tidak melakukan tatoyur. Ya, la yastarqun, tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun. Walayak tahun dan tidak melakukan pengobatan dengan disundut besi panas. Nggak tahu di sini ada atau enggak. Kalau di Arab Saudi itu ada namanya pengobatan kai. Ya, besi dipanaskan sampai merah, ya, kemudian diselomotaken, nyus begitu. Itu memang efektif untuk pengobatan. Karena saya dulu pernah ketemu syekh saya. Dia menunjukkan di kepalanya itu ada apa? Ada bekas botak. pitak, anu kayak cecel begitu. Saya tanya, Malis Yusimah Adal Azhar, ini bekas apa katanya? Ini bekas kai katanya. Dulu dia demam, terus disundut besi panas. Mari. Alhamdulillah mari. Termasuk orang-orang lumpuh, itu ya efektif sekali kalau di sana itu dengan dislomot besi apa? Besi panas. Mungkin langsung jenggila begitu ya. Mungkin. Kaget. Ya. Tapi ini makruh, pengobatan dengan besi panas makruh karena ada syai' minat ta'dzib. Ada unsur apa? Penyiksaannya. Makanya makruh ya. Ini pengobatan efektif akan tetapi apa? Makruh ya. Termasuk dengan hijamah itu efektif. Termasuk dengan madu ya, itu juga efektif. Termasuk dengan kai efektif tapi makruh. Ya, yang ini adalah makruh. Nah ini, tidak melakukan kai. Tidak melakukan pengobatan dengan besi panas. Ya. Yang keempat, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari rizkinya, hatinya betul-betul bergantung kepada Allah. Jadi tawakal itu adalah amalan hati, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, bukan hanya sekedar paising lambi. Tapi hati betul itu diuji oleh Allah. Ya. Bukan hanya hiasan lisan, hiasan bibir, bukan. Gimana rezeki itu? Ya rezeki itu dari Allah. Ya. Tapi dia itu betul-betul, ya, bukan hanya sekedar lisan. Hatinya itu betul-betul. Ya. Ketika dia mencari rezeki, ya pokoknya yakin, seyakin-yakinnya hanya Allah yang mengatur rezeki dia. Ya. Ini, sebagaimana tawakalnya seekor burung ya. Law tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayru kama yarzuqut tayra yaghdu himasan wa taruhu bitana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau benar-benar bertawakal ya sebagaimana tawakalnya seekor burung ya, seandainya engkau benar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan memberi engkau rizki sebagaimana apabila seekor burung benar-benar bertawakal atau sebagaimana tawakalnya seekor burung. Dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, burung itu pagi hari berangkat dalam perut kosong ya kan, pulang ya, dalam kondisi perut penuh. Bukan hanya perutnya saja yang penuh loh, perutnya siapa yang penuh? Anak-anaknya ya, anak-anaknya penuh. Terbang ke sana, diusir, ya terus, alah, si Kijan, ngulet pari angel banget, enggak ada burung mengeluh seperti itu. Mungkin pakai bahasa burung ya. Tapi begitu diusir sana, mereka pindah, ya, dan Masya Allah, gemuk-gemuk mereka. Enggak ada pernah burung putus asa itu. Baru satu kali saya dapatkan burung itu agak putus asa. Baru satu kali. Ya, pernah jalan-jalan, pagi hari, ya. Di sebuah bruk, tahu bruk ya, jembatan kecil begitu, ada seekor burung duduk di situ. Pagi hari. Ini burung kenapa? Saya dekati. Saya kira sakit atau apa gitu kan. Sendirian. Manuk emprit. Begitu mau saya pegang, ternyata terbang. Oh, saya simpulkanlah, paling kita manuk kewengen. Burung kemalaman, dia singgah hanya untuk istirahat. Begitu dia bisa melihat lagi, terbang lagi, Masya Allah. Enggak kemudian ngelokro di situ ngeletak, itu enggak. Masya Allah ya. Baru itu satu kali ya, saya jumpai burung itu kewengen mungkin ya, kemalaman. Mungkin teman-temannya pergi atau apa gitu, ketinggalan. Allahu musta'an. Ya ini tawakal itu adalah masalah urusan hati. Bukan hanya sekedar apa? Lisan saja. Maka orang yang 70 ribu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ini sifatnya. Satu, tidak minta ruqyah. Dua, tadi apa? Tidak melakukan tatoyur. Ya. Yang ketiga, tidak melakukan pengobatan dengan kai. Yang keempat, benar-benar bertawakal kepada Allah. Maka Ukasyah bin Mihran mengatakan, ya Rasulullah, udu'ullaha li an yaj'alani minhum. Ya Allah, jadikanlah aku salah seorang dari mereka. Dari 70 ribu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta minhum. Enak ini masya Allah. Anta minhum. Ya. Kamu termasuk dari mereka. Oh, begitu satu dikabulkan sahabat yang lain, saya juga ya Rasulullah. Saya minta. Apa kata Rasulullah SAW? Sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan oleh Ukasyah. Ya. Kamu sudah kedahuluan oleh Ukasyah. Ini doa. Jadi Ukasyah minta bat Ukasyah bin Mihsan ya. Ukasyah bin Mihsan bukan Mihran. Ukasyah bin Mihsan minta pada Rasulullah SAW doa agar dia dimasukkan ke dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ustaz, apa cuma 70 ribu? Dalam hadis ini iya. 70 ribu. Kalau begitu bagaimana Ustaz? Habis dong. Karena sahabat itu jumlahnya sudah sekitar berapa? 100 ribu. Dalam haji wada, ya, itu sekitar 100 ribu. Ya, paling yang 70 ribu sudah diambil para sahabat. Berarti gak ada kesempatan Ustaz? Masih, karena ada hadis lain. Ya, dalam riwayat Ahmad kalau tidak salah dan itu sahih juga, ya, dikatakan dalam hadis tersebut bahwa masing-masing dari 70 ribu tadi akan memberi syafaat dan membawa 70 ribu yang lainnya. Berarti 70 ribu kali 70 ribu berapa? 4.900.000.000. Ya, berarti 5 miliar kurang 100 juta. Termasuk atau enggak? Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Bagaimana supaya kita ini mendapatkan syafaat? Jadilah orang terkenal. Jadilah orang terkenal. Untuk masuk surga harus terkenal. Apa ya? Gimana mas? Enggak pasti. Untuk masuk surga tidak harus terkenal di bumi. Tapi terkenallah di langit. Dan terkenallah di akhirat. Itu harus. Bagaimana supaya kita terkenal? Di antaranya adalah menjaga wudu. Mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengenali umatnya. Akan mengenali umatnya. Satu persatu kenal. Karena ada tandanya. Apa itu? Bekas wudu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yub'atsuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya umatku akan dibangkitkan kelak dalam kondisi bercahaya, bercahaya di bekas-bekas wudunya." Ghurran itu adalah warna putih di wajah kuda. Kudanya hitam, tapi kepalanya apa? Putih. Jadi kelihatan. Muhajjal itu warna putih di ujung-ujung kaki kuda. Jadi kuda hitam, tapi kepalanya dan ujung-ujung kakinya apa? Putih. Berarti belang Ustaz. Antum jangan bayangkan kayak gitunya. Kita ini akan diberi kelebihan yaitu bercahaya. Wajah dan ujung-ujung apa anggota wudhu kita. Makanya Abu Hurairah beliau mengatakan, faman istata'an an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memanjangkan ghurrahnya, kerjakan. Sehingga diriwayatkan Abu Hurairah itu kalau berwudhu sampai apa? Sampai ngusap tengkuknya. Dan kalau berwudhu mengusap tangan sampai lengan atasnya. Tapi ini adalah ijtihadnya siapa? Ijtihadnya Abu Hurairah. Ya, kita cukup pada sebatas wajah, kemudian sampai apa sih? Siku, tapi siku dimasukkan. Ya, siku harus di. Ini cara supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal dengan kita, ya. Nih, ini doa. Doa orang yang soleh. Mengingat waktu yang yang sudah hampir isya. Maka saya cukupkan sampai di sini. Kembali sebetulnya ada satu pembahasan yang ditambih, diingatkan oleh para ulama, ya, yaitu ketika meminta doa orang soleh, syaratnya adalah orang itu masih hidup. Ya, orang yang kita minta doanya masih hidup. Yang kedua, ketika kita minta doa harus bertujuan, ya, sebaiknya bertujuan memberi manfaat pada orang yang kita mintai doa. Memberi manfaat kepada orang yang kita mintai doa. Bagaimana itu? Naam, karena seorang muslim apabila mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu, maka ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengaminkan doa tersebut dan berkata, walaka bimislin, dan engkau mendapatkan hal yang sama. Adapun apabila tidak ada niatan seperti itu, maka dikhawatirkan hal itu adalah tidak disukai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, ini kurang tepat. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Masih ada beberapa tersisa dari masalah tawassul yang kaitannya dengan hadis nomor 12. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.